Dan makna al-aq itu sendiri adalah al-qatu'u, memutus. Wahiyya tutlaku fil asli ala sya'ri alladhi yakunu ala ra'sil mauludi hinal wiladati. Dan pada asalnya aqiqah ini dimutlakkan untuk penamaan rambut yang ada di kepala bayi ketika bayi tersebut lahir, yaitu dengan dicukurnya rambut bayi atau digundulinya rambut bayi. Mencukur atau menggunduli ini memisahkan, memutus. Ini makna al-aqiqah secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara syariat, mayudbahu lil mauludi yawma sabi'ihi hingga halki sya'rihi. Secara syariat, aqiqah artinya adalah hewan yang disembelih pada hari ketujuh lahirnya bayi, ketika menggunduli atau mencukur rambut bayi. Ini makna aqiqah secara syariat. Ada juga yang mengatakan al-aqiqah merupakan pecahan dari kata al-aq yang maknanya al-qat'u, memutus, ya. Karena ketika menyembelih hewan aqiqah, ya, maka dia memutus hulqum, mari, dan wajjan. Memutus kerongkongan dan juga saluran makanan dan dua urat leher. Sehingga dinamakanlah aqiqah dari kata al-aq, memutus. Karena yang diputus di sini adalah tadi kerongkongan, saluran makanan dan juga dua urat leher ketika menyembelih. Namun ada juga yang mengatakan dengan pendapat tadi, memutus di sini adalah memutus rambut dengan dicukur atau digunduli rambutnya, sehingga perbuatan menyembelih tadi, ya, dinamakan dengan perbuatan yang beriringan dengannya. Apa perbuatan yang beriringan dengannya? Mencukur atau menggunduli rambut. Nah, memutus rambut dari kepala bayi. Nah, kemudian makna memutus di sini, al-aq di sini dipakai untuk penyembelihan hewan, sehingga dikatakan aqiqah. Alhasil ada yang mengatakan seperti ini, dan juga ada yang mengatakan seperti yang pertama tadi. Kemudian wahiyya min haqqil waladi ala walidihi. Akikah itu merupakan hak anak yang harus ditunaikan oleh ayahnya. Kemudian terdapat sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang aqiqah. Kemudian beliau mengatakan la uhibbul uquq. Aku tidak menyukai al-uquq, perbuatan membangkang atau durhaka. Dari sini muncul pertanyaan, bolehkah menamakan ibadah ini dengan nama aqiqah? Ataukah dengan nama nasikah saja? Riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat dengan lafaz aqiqah dan ada riwayat dengan lafaz nasikah. Dengan lafaz aqiqah seperti hadis kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap bayi yang lahir tergadaikan dengan aqiqahnya, ila akhiril hadis. Terdapat lafaz aqiqah. Dan dalam lafaz-lafaz yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan nama nasikah. Seperti dalam hadis yang tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang aqiqah dan beliau menjawab la uhibbul huquq, aku tidak menyukai al-huquq. Seakan-akan beliau apa? Enggak suka lafaz aqiqah. Kemudian para sahabat bertanya lagi. Innama nas'aluka an ahadina yuladulahu. Kami hanya saja bertanya tentang salah seorang kami yang lahir bayinya. Maka dari situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wulida lahu waladun fa ahabba an yansuka anhu falyaf'al anil ghulami syatan ila akhiril hadis." Barang siapa yang mendapatkan bayi atau barang siapa yang bayinya lahir dan dia ingin menyembelih hewan untuknya, falyaf'al, maka lakukanlah. Anil ghulam syatan, untuk anak laki-laki dua ekor kambing, ila akhiril hadis. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata nasikah. Naam. Berdasarkan hadis-hadis tadi ya, menunjukkan bolehnya menggunakan lafaz aqiqah dan juga lafaz nasikah. Yang tidak diperbolehkan adalah mengganti ya, lafaz nasikah ya, mengganti dengan meninggalkan lafadz nasikah ya, dengan lafadz aqiqah. Ini yang tidak diperbolehkan, yang makruh ya, meninggalkan lafadz nasikah ya, kemudian menggantinya dengan lafadz aqiqah. Kalau diganti berarti gak pernah dipakai lagi ya. Seperti makruhnya mengganti lafad al-isya ya, dengan adamah. Sholat isya, sholat adamah. Yaitu meninggalkan lafad sholat al-isya. Diganti dengan sholat al-adhamah. Adapun jika mengatakannya kadang-kadang ahyanan, kadang-kadang nasikah, kadang-kadang aqiqah, maka hal ini tidak mengapa. Baik. Yang tidak boleh adalah tadi mengganti dengan meninggalkan sama sekali. Maka yang afdol ya, untuk dibiasakan adalah lafaz nasikah. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang aqiqah, beliau mengatakan la uhibbul uquq. Namun tidak mengapa jika kadang-kadang seseorang menyebutkan aqiqah. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, kita lanjut pada pembahasan yang kedua. Atsani hukmul aqiqati. Hukum aqiqah. Al-aqiqatu sunnatun muakkadatun. Aqiqah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Li hadithi Salman ibn Amir Ad-Dabbi radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dalilnya adalah hadis Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al ghulami aqiqatuhu fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha. Bersama anak bayi ada akikohnya. Fa'ahriku anhu daman, maka tumpahkanlah darah untuknya atau karena kelahirannya. Kucurkanlah darah karena kelahirannya, yaitu sembelihlah hewan karena kelahiran bayi tersebut. Wa amitu anhul adza, dan hilangkanlah al adza, kotoran atau gangguan darinya. Al hadis akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh al Imam al Bukhari rahimahullahu taala. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lafaz al amr, fa'ahriqu anhu daman, dan tumpahkanlah darah aqiqah atau kucurkanlah darah aqiqah karena kelahirannya. Ini perintah, dan hukum asal perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Kita lihat lagi dalil yang berikutnya. Wali hadithi Samurata radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal. Dalil yang kedua adalah hadis Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi. Dalam riwayat lain, murtahanun biaqiqatihi, tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Setiap anak yang dilahirkan tergadaikan akikohnya, tergadaikan dengan akikohnya, disembelih akikohnya pada hari ketujuh lahirnya. Wa yusamma, kemudian diberi nama. Wa yuhlaku ra'suhu, dan digunduli rambutnya. Al hadis rawahu Ahmad dan juga Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis sahih. Di dalam lafaz hadis yang kedua ini, dengan lafaz kullu ghulamin rahinatun atau murtahanun biaqiqatihi, setiap anak yang lahir itu tergadaikan dengan akikohnya. Apa akikohnya? Yaitu disembelihkan hewan berupa kambing pada hari ketujuh lahirnya bayi tersebut. Dan lafaz seperti ini menunjukkan wajibnya, karena bayi tersebut tergadaikan, tertahan, kecuali jika apa, disembelihkan kambing untuknya pada hari ketujuhnya. Kemudian dalil yang ketiga, wali hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dalil yang ketiga adalah hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wulida lahu waladun fa ahabba an yansuka anhu falyansuk. Barang siapa yang diberi anugerah keturunan atau bayi, dan dia ingin menyembelih karena kelahirannya, falyansuk, maka hendaklah dia menyembelih. Yaitu menyembelih akikahnya. Wa makna yansuku, dan makna yansuku adalah yadbahu, menyembelih, yaitu menyembelih akikah, hewan akikah. Al-hadith, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Nah. Ini dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya akikah atau nasikah. Dan dalam buku ini dipilih pendapat jumhur, mayoritas para ulama, bahwa hukum aqiqah adalah sunnah muakkadah. Apa yang menjadikan jumhur mereka berpendapat sunnah, sementara hadis-hadis yang datang menunjukkan perintah. Nah, dan hukum asal perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib, kecuali kalau ada dalil yang lain atau qarinah yang lain yang memalingkan dari hukum wajib menjadi hukum sunnah. Nah, yang menjadikan mereka memilih pendapat sunnah, atau yang menjadikan merintah yang hukum asalnya wajib itu menjadi sunnah, adalah hadis yang terakhir tadi. Hadis yang terakhir, man wulidalahu waladun fa ahabba an yansuka anhu falyansuk. Dalam riwayat lain, man wulida lahu mauludun fa ahabba an yansuka anhu fa anil ghulami syatan wa anil jariyati syatun. Barang siapa yang diberi anugerah bayi atau anak keturunan, dan dia ingin menyembelih untuknya, menyembelih akikahnya, maka untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Di dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa ahabba an yansuka. Barang siapa yang bayinya lahir kemudian dia ingin menyembelih akikah karena kelahirannya, fal yansuk, maka menyembelihlah. Dan menyembelih di sini disandarkan kepada kehendak dari orang tua tadi. Apabila dia ingin. Nah, sehingga dari sini mereka naam menyebutkan bahwa perintah-perintah dalam hadis tentang perintah akikah ya atau nasikah adalah perintah yang hukumnya sunnah berdasarkan riwayat yang terakhir tadi. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Nah, kemudian sementara sebagian para ulama yang lain mereka berpendapat wajib. Nah, seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, demikian pula mazhab Al-Imam Dawud Az-Zahiri. Dan juga ini pendapatnya sebagian mazhab atau sebagian pengikut mazhab Hanabilah. Mereka berpendapat wajib. Dalilnya apa? Dalilnya hadis-hadis tadi sama dalilnya. Kemudian mereka mengatakan bahwasannya riwayat-riwayat tentang akikah datang dengan lafaz perintah. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Dan tidak ada, mereka mengatakan tidak ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian disebutkan dalam hadis tadi, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Setiap anak bayi tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan akikahnya pada hari kelahirannya dan diberi nama dan dihilangkan rambutnya, yaitu digunduli rambutnya. Apa makna anak itu tergadaikan dengan akikahnya? Para ulama berselisih tentang makna murtahanun biaqiqatihi, tergadaikan dengan akikahnya. Sebagian para ulama seperti Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwasannya makna tergadaikan di sini, tergadaikan dengan akikahnya, yaitu murtahanun anisyafa'ati liwalidayhi. Maknanya, apabila seorang anak meninggal di waktu kecil dan belum diakikahi atau belum dinasikahi, maka anak tersebut tidak akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Nah, sehingga maknanya orang tua terhalangi dari syafaat anaknya kecuali dengan mengakikahi anaknya. Kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, yaitu tertahan. Tertahan dari apa? Memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Supaya tidak tertahan bagaimana? Diakikahi atau dinasikahi. dengan menyembelih dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Nah, namun makna ini pun dikritik oleh sebagian para ulama. Sebagian mengatakan tidak ada kaitannya antara syafaat seorang anak kepada orang tua, dan bahkan syafaat anak kepada orang tua itu tidak lebih utama daripada syafaat orang tua kepada anaknya. Alhasil, tidak ada lafaz penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makna tergadaikan atau tertahan dengan akikohnya, sehingga para ulama berselisih tentang maknanya. Sebagian para ulama yang lain, mereka berpendapat tergadaikan atau tertahan di sini adalah tergadaikan atau tertahan dalam cengkraman syaitan, penjaranya syaitan, dan seterusnya. Nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nasikah ini sebab terlepasnya anak tersebut dari cengkraman syaitan atau penahanan syaitan, yang syaitan itu selalu menempel dengannya sejak bayi tersebut keluar ke dunia, bahkan kadang menyakiti perutnya, sehingga seakan-akan akikah ini adalah sebagai fida, sebagai tebusan, tebusan dan juga untuk penyelamatan dari habsus syaitan, dari penahanan syaitan. Sehingga anak tersebut nantinya akan leluasa untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat di akhirat. Maknanya, perkembangan anak dengan perkembangan yang soleh, dan juga penjagaan terhadap anak dengan penjagaan yang sempurna dari gangguan syaitan dan yang lainnya, itu tergadaikan dengan penyembelihan itu, yaitu dengan akikah. Nah, jadi kalau mau seorang anak itu berkembang dengan perkembangan yang soleh, terjaga dengan keterjagaan yang sempurna, nah, maka sembelihlah akikah untuknya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fakanatil akikatu fidaan wa takhallusan lahu min habsi syaitan lahu wa sijnih. Sehingga akikah itu adalah sebagai tebusan dan juga untuk takhallus, melepaskan diri dari habsus syaitan, dari penahanan syaitan dan dari penjaranya syaitan. Baik. Mereka yang berpendapat ini memperumpamakan dengan pembacaan doa sebelum jima. Nah, apabila seseorang dia membaca doa sebelum jima, ya, maka anaknya akan terjaga dari syaitan. Nah, maka demikian pula dengan akikoh ini. Ketika seorang anak diakikohi, dinasikahi, maka dia akan terjaga, ya, dari penahanan syaitan dan penjaranya syaitan. Sehingga dia akan berkembang, tumbuh, ya, akan tumbuh dengan pertumbuhan yang saleh atau salihah, ya, dan terjaga dengan keterjagaan yang kamilan, sempurna. Karena sebab akikoh atau disembelihkan hewan untuknya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-muhim ada perselisihan tentang makna akikoh itu. Nah, manapun maknanya, baik makna yang pertama tadi atau makna yang kedua, ya. Nah, tidak mempengaruhi, ya, kesungguhan dan juga keseriusan seorang tua untuk apa? Untuk mengakikohi anaknya. Sama saja maknanya makna yang pertama tadi atau makna yang kedua. Ya. Nah, hendaklah orang tua bersungguh-sungguh, serius, ya, untuk menjalankan perintah ini, yaitu mengakikohi anaknya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib naktafi bihadal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.